kan dulu ku tak pernah mencintaimu. Mungkin semua kan berbeda, takkan pernah terjadi kisah kita. Andaikan dulu kau tak pernah mencintaiku, mungkin semua kan berbeda, takkan pernah ku rasakan luka. Biarkan semua yang telah terjadi, biarlah, biarlah. Sadari semua bahwa memang cintamu bukan. Akan berbeda, takkan pernah ku rasakan luka. Biarkan semua yang telah terjadi, biarlah, biarlah. Sadari semua bahwa memang cintamu bukan.